kekufuran itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada kekufuran yang mengeluarkan dari al-Islam. Ada pula kekufuran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Dan dua jenis kekufuran ini, itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat lima waktu, apakah dia kafir, keluar dari Islam ataukah tidak, di sana ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Apabila seseorang meninggalkan sholat lima waktu karenanya, maka dia kafir. Sepakat para ulama, la khilafa bainahum, tidak ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Al-halatul ula, keadaan yang pertama atau kondisi yang pertama, seorang yang meninggalkan sholat biingkari wujubiha, karena mengingkari kewajibannya. Dia mengatakan bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib. Maka sepakat para ulama, hukumnya kafir, keluar dari Islam. La khilafa bainahum, tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Yaitu seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka sepakat para ulama, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, seorang yang meninggalkan sholat istikbaron, karena sombong. Dia menyombongkan dirinya, sehingga dia pun meninggalkan sholat. Maka ini pula sepakat para ulama, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Tidak ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Seorang yang meninggalkan sholat karena istikbaron, karena sombong. Kemudian al-halatu thalithah, keadaan yang ketiga, seorang yang meninggalkan sholat istighfafan, karena dia menganggap remeh amalan sholat. Bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pula sepakat para ulama, hukumnya kafir, keluar dari al-Islam. Oleh karena itu, al-imamu Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang seorang yang meninggalkan sholat karena meremehkan amalan sholat, merendahkan agama Islam, kata beliau rahimahullah, fa'ayyu syai'in yabqa. Fa'ayyu syai'in yabqa. Sesuatu apalagi yang tersisa di dalam hatinya berupa keimanan. Yakni dia telah kafir, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, tiga kondisi, tiga keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Apabila seseorang meninggalkan sholat lima waktu karenanya, maka dia kafir. Sepakat para ulama, la khilafa bainahum, dan tidak ada khilaf yang terjadi di kalangan mereka. Adapun al-halatu rabi'ah, keadaan yang keempat, dan inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama, yaitu seorang yang meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan. Seorang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan dia meyakini tentang wajibnya sholat tersebut, namun dia meninggalkan sholat karena malas. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya, apakah dia kafir keluar dari Islam ataukah tidak. Al-Qawlul Awwal, pendapat yang pertama, mengatakan bahwa seorang yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas, dia kafir, keluar dari al-Islam. Dan ini pendapat jumhur mayoritas al-mutaqaddimin, demikian pula jumhur mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan salat karena malas hukumnya kafir, keluar dari al-Islam. Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka as-saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Yakni mereka meninggalkan sholat. Sehingga mereka berada di dalam neraka as-saqar. Demikian pula di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dan jika mereka bertobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di antara syarat al-ukhuwah al-islamiyah, di antara syarat persaudaraan di dalam agama Islam adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Apabila mereka menegakkan salat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama Islam. Namun apabila mereka tidak menegakkan salat, maka mereka bukanlah saudara kalian di dalam agama Islam. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah menunjukkan kepada kita tentang kafirnya seorang yang meninggalkan salat karena malas. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, "Faman tarakaha faqad kafara." Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, jumhur para ulama al-mutaqaddimin, demikian pula jumhur para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan salat karena malas, dia telah kafir, keluar dari al-Islam. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghayra shalah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah melihat adanya sebuah amalan yang apabila ditinggalkan maka pelakunya menjadi kafir, ghayra shalah, selain amalan salat. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang kafirnya seorang yang meninggalkan salat karena malas. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para fuqaha, dan ini dikuatkan oleh al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, di mana mereka berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan salat karena malas tidak kafir. Dia tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam. Dan di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an. Dan ini adalah merupakan dalil yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai hujjah tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat karena malas. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang, bahwa ada sekelompok dari manusia di akhir zaman yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun mereka meninggalkan salat. Kemudian dikatakan kepada Hudzaifah radhiyallahu an, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la ya'rifuna as-salata wala as-siyama wala as-sadaqah. Wahai Hudzaifah, tidak akan memberikan manfaat bagi mereka la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak mengenal apa itu salat, apa itu puasa, apa itu sedekah. Tidak akan memberikan manfaat kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Maka Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, tunjihim minan nar. Tunjihim minan nar. Bahwa apa yang mereka ucapkan dari kalimat la ilaha illallah itulah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka meninggalkan salat. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bahwa seorang yang meninggalkan salat karena malas, dia tidak kafir. Dia tidak kafir selama dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dua pendapat dari kalangan para ulama di dalam menghukumi seorang yang meninggalkan salat 5 waktu karena malas. Apakah dia kafir ataukah tidak? Dan kedua pendapat ini, itu masing-masing memiliki hujjah. Masing-masing memiliki hujjah. Sehingga ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kesimpulannya, terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah seorang yang meninggalkan salat 5 waktu karena malas dia kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Terlepas dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, bahwa seorang yang meninggalkan salat 5 waktu, dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Mudah bagi dia untuk terjatuh dalam kekufuran. Mudah bagi dia untuk tertipu dalam kehidupan dunia, sehingga dia pun meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang yang mereka murtad keluar dari agama Islam, itu disebabkan karena lemahnya keimanan mereka. Disebabkan karena seringnya mereka meninggalkan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, la yakhtaliful muslimun anna tarka as-salatil mafruḍah 'amdan min a'dhami adh-dhunub wa akbaril kaba'ir wa anna ithmahu a'dham min qatlin nafsi wa akhdhil amwali wa ithmi az-zina was-sariqa wa shurbi al-khamri. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, la yakhtaliful muslimun, bahwa kaum muslimin mereka tidak berselisih, anna tarka as-salatil mafruḍah 'amdan min a'dhami adh-dhunub, bahwa meninggalkan salat yang diwajibkan dengan sengaja, min a'dhami adh-dhunubi wa akbaril kaba'ir, termasuk dosa yang paling besar, dan termasuk dosa-dosa besar yang paling besar, wa anna ithmahu a'dham min qatlin nafsi, dan bahwa dosa meninggalkan salat yang diwajibkan itu jauh lebih besar daripada dosa membunuh seorang muslim, mengambil harta seorang muslim, wa ithmi zina, lebih besar dosanya daripada dosa berzina, dosa mencuri, demikian pula dosa minum al-khamr, minum khamr. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang meninggalkan salat 5 waktu, dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Mudah bagi dia untuk terjatuh dalam kekufuran. Mudah bagi dia untuk tertipu dalam kehidupan dunia, sehingga dia pun meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kesimpulan tentang hukum seorang yang meninggalkan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah." Wa tu'addi az-zakah al-mafruḍah. Dan engkau menunaikan zakat al-mafruḍah. Zakat yang diwajibkan. Maka ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini, termasuk di antara amalan yang dapat memasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat ini termasuk di antara salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, sebagaimana halnya menegakkan salat juga termasuk di antara salah satu rukun dari rukun-rukun al-Islam. Wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah, yaitu engkau menunaikan zakat yang diwajibkan, yaitu mengeluarkan sebagian harta apabila telah mencapai nisab yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu zakat harta ataukah zakat emas, zakat perak, zakat pertanian dan zakat-zakat yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, apa hukum seorang yang enggan untuk membayar zakat karena pelit? Ini apa hukumnya? Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang yang tidak mau membayar zakatnya karena dia pelit. Namun pendapat yang paling sahih dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, bahwa seorang yang enggan membayar zakat karena pelit, dia tidak kafir. Dia tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam, berdasarkan pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi anha zakatahuma illa kana yawmul qiyamah sufiyat lahu safa'ih min narin fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu kulla yawmin miqdaruhu 50,000 sana aw kama qala alaihi salatu wassalam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidaklah seorang yang memiliki emas, demikian pula perak, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, dia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disiapkan baginya tempat dari api neraka jahannam, kemudian dia akan dipanaskan dan dia akan disetrika punggungnya, keningnya, tubuhnya. Kullama barudat u'idat, setiap kali tubuhnya menjadi dingin, u'idat, diulang kembali siksaan tersebut. Demikian seterusnya. Satu hari itu sama seperti 50,000 tahun lamanya. Subhanallah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjelaskan tentang siksaan orang-orang yang mereka enggan untuk membayar zakat, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Tsumma yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya, apakah dia masuk ke dalam jannah, ke dalam syurga, ataukah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, menunjukkan kepada kita tidak kafirnya seorang yang enggan untuk membayar zakat karena pelit, karena ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa tasumu Ramadan." Dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini perkara yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk di antara amalan yang dapat memasukkan ke dalam al-jannah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan berpuasa di bulan suci Ramadan ini termasuk di antara salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dalam riwayat muttafaqun alaihi dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ra'aytumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal yang menunjukkan masuknya bulan suci Ramadan, maka berpuasalah kalian. Lalu ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak menyebutkan tentang kewajiban haji? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang kewajiban untuk menunaikan ibadah haji? Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan menegakkan salat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang kewajiban haji. Para ulama mereka menjawab bahwa ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui bahwa A'rabi tersebut, A'rabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang memasukkan ke dalam jannah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui bahwa A'rabi tersebut dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya. Dan sebagian para ulama mereka pula menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang kewajiban haji di dalam hadis ini karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan kepada kaum muslimin tentang kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang beberapa amalan, na'am, dari amalan-amalan yang memasukkan ke dalam jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, faqala, maka A'rabi tersebut dia mengatakan, walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha wala anqusu minhu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku tidak akan menambah sedikit pun atas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala anqusu minhu, dan aku tidak akan menguranginya. Falamma walla, maka tatkala A'rabi tersebut kembali, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada, barang siapa yang senang untuk melihat kepada seorang dari kalangan ahlul jannah, maka hendaknya dia melihat orang tersebut. Ma'asyarul muslimin a'azzakumullah, secara zahir yang nampak dari apa yang disebutkan oleh A'rabi ini menunjukkan kepada kita bahwa dia hanya mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan menambah sedikit pun dan dia tidak akan mengurangi sedikit pun. Dia hanya mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan dengan beribadah kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dia tidak akan mengurangi sedikit pun. Lalu ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, timbul pertanyaan, bukankah seorang muslim dia membutuhkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah? Karena seorang muslim dia tidak mengetahui apakah amalan-amalan wajib yang dia kerjakan itu sudah sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, sehingga seorang muslim membutuhkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, para ulama mereka menjawab bahwa ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa A'rabi tersebut dia benar-benar dengan jujur menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada, barang siapa yang senang untuk melihat seseorang dari kalangan ahlul jannah, maka hendaknya dia melihat orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dari hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kita mendapatkan beberapa fawaid. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kewajiban untuk menegakkan rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa barang siapa yang mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka dia berhak untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah menetapkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu itsbatu al-yad, menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan yang sempurna dan tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Dan itu diambil dari ucapan A'rabi, di mana dia mengatakan walladhi nafsi biyadi, demi zat, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-yad. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.